Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk berpuasa, beribadah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan yang suci ini, yang penuh berkah karena Al-Quran diturunkan juga pada bulan Ramadan. Baiklah para sha'imin dan sha'imat, kami melalui Radio Republik Indonesia ini untuk merenungkan sejenak ayat demi ayat dalam acara penyejuk hati. Mudah-mudahan kita terus sejuk hati kita sehingga kita mendapatkan rahmat Allah yang tiada terhingga. Pada saat sekarang ini kita ingin menyampaikan ayat ke-48 dari surah Thaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qad uhiya ilayna annal azaba ala man kazzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Ayat ini adalah membuktikan bahwa Nabi Musa dan Harun mengatakan kepada Fir'aun apa yang disampaikan, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, dengan mengatakan bahwasanya azab itu sesungguhnya akan ditimpakan bagi orang-orang yang mendustakan agama Allah dan orang-orang yang berpaling. Maka ketika itu Fir'aun mendengar pernyataan Nabi Musa alaihissalam, langsung ingin mengajak dialog, untuk berdialog dengan Fir'aun tersebut, berupaya Fir'aun ini untuk memberi dan menyusun alasan dan argumentasi yang akan ia pergunakan nantinya. Sesungguhnya atau pada hakikatnya bahwa Fir'aun sudah merasakan kegelisahan itu semenjak di ayat 47 ketika Nabi Musa alaihissalam dan Harun mengatakan inna rasula rabbika, sesungguhnya aku atau kami berdua, kata Nabi Musa, adalah utusan Tuhanmu. Sudah merasakan kekhawatiran yang sangat begitu mendalam, dan ditambah lagi kekhawatiran Fir'aun ketika Nabi Musa mengatakan melalui lisan Nabi Musa, yaitu wahyu turun, inna qada uhina, kata-kata inna itu arti mengandung artinya nahnu, kami, sesungguhnya kami, begitulah kata Fir'aun dengan begitulah kata Nabi Musa, qada uhiya ilaina, telah diwahyukan kepada kami. Apa itu? Bahwa orang-orang yang berdusta, orang-orang yang berpaling, itulah yang akan ditimpakan azab yang sangat pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah ungkapan Nabi Musa, sehingga kekhawatiran Fir'aun itu sangat mendalam. Maka di bulan puasa ini juga kita, sesungguhnya orang-orang yang tidak berpuasa tersebut, orang-orang yang berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya mereka sangat merasakan kekhawatiran itu yang begitu mendalam di dalam hati mereka, terbukti dengan ayat ini. Untuk itulah Kita harus menghindari hal tersebut karena Allah yang menciptakan diri kita, jiwa kita, mata kita. Allah yang sangat mengetahui segala sesuatu itu. Maka untuk tidak menjadi kekhawatiran yang begitu mendalam, lakukanlah puasa Ramadan dengan hikmat, dengan khidmat. Lakukanlah puasa Ramadan dengan penuh mengkaji dan merenungkan bacaan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sudah ada di studio Ustadz kita, yaitu Dr. Haji Ardiansah MA. Kami persilakan Ustadz. Terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih mendiskusikan atau masih bersama dengan kisah Nabi Musa dan Nabi Harun melawan, atau bahasanya mungkin versus Fir'aun. Namun dalam kisah yang digambarkan oleh Al-Quran ini, sekalipun Fir'aun itu adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang mungkin dapat kita katakan sangat biadab karena begitu kejam kepada manusia dan begitu zalim terhadap rakyatnya, namun hal itu tidak tergambar sedikit pun dari kisah ini. Hanya dialog-dialog yang begitu indah, ya, cara-cara dan metode dakwah yang begitu santun disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Sebab yang menjadi penting dari kisah ini adalah agar kita umat Islam belajar dari kisah ini akan metode dan cara dakwah para nabi dan rasul terdahulu. Kata-kata mereka yang lemah lembut, yang sopan, yang santun, itu sangat menyentuh hati para pemimpin yang zalim pada masa itu sekalipun. Mereka dengan teguh dan dengan tegas juga, ya, bahasa yang tidak memberi ambigu, yang tidak membingungkan, yang tidak bersayap, ya, sehingga apa yang mereka dakwahkan itu jelas. Nah, ini menjadi permasalahan kita hari ini. Saya kira sering sekali penyampaian-penyampaian itu malah membuat bimbang bagi para pendengarnya, bagi para audiens, bagi mereka yang menjadi target dakwah itu. Sehingga dakwah yang disampaikan itu, atau kata-kata yang disampaikan dalam bentuk ceramah, tausiah, atau yang lain-lainnya itu cenderung malah membingungkan daripada meluruskan apa yang seharusnya disampaikan. Justru karena itulah, metode dakwah yang disampaikan atau diajarkan oleh Nabi Musa ini kiranya kita perlu untuk belajar kembali. Nah, kemudian di dalam ayat yang kita bahas hari ini, ayat ke-48, di sini justru kalau kita lihat betapa eratnya penggunaan kosakata pada ayat 47 dan 48 yang merupakan ciri khas daripada Al-Quran. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, dan sebenarnya Allah mengatakan kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, kalau engkau menyiksa manusia di bumi ini, ya, maka tunggulah balasan siksaan telah menanti dirimu. Dan kalau engkau berpaling dari hidayah, wa tawalla, ya, dan kau berpaling dari hidayah, maka azab telah menunggumu. Nah, ini ancaman-ancaman yang tentunya memberikan sebuah shock terapi bagi mereka yang menjadi target dakwah itu. Nah, jadi tentunya tugas kita di dalam menyampaikan dakwah ini adalah menyampaikan agama Allah dengan sebenarnya, dengan sesungguhnya. Tidak perlu kita bermanis-manis kata, dalam artian tidak perlu kemudian dengan manis-manis kata itu malah kita menutupi apa yang seharusnya kita sampaikan dari kritikan atau dari katakanlah koreksi kita kepada orang yang akan kita ingin sampaikan. Ini terkadang karena mencoba untuk bermanis-manis kata sehingga orang yang mendengarkan seakan-akan dia dalam kebenaran, sehingga dia terus larut dalam kebenaran itu. Oh, Ustadz Sipulan saja memujiku. Oh, ulama anu itu telah membenarkan apa yang aku lakukan. Sehingga dengan demikian apa yang terjadi, petinggi yang zalim itu terus dalam kezalimannya. Maka daripada itu, belajar dari ayat ini, kita harus menyampaikan kebenaran itu dengan apa adanya, sekalipun yang disampaikan itu pahit. Ini tantangan yang tidak mudah, apalagi bagi mereka yang suka mencari-cari muka bagi para petinggi yang menjilat ke sana kemari, wal'iyadzubillah. Maka mereka tidak akan berani mengatakan yang hak itu seperti apa adanya. Nah, kemudian yang perlu kita catat juga di sini, bahwa orang yang membiasakan dirinya berdusta, orang yang berpaling dari agama Allah, maka azab adalah balasan yang kelak akan dia terima. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah. Ayat ini menjelaskan bahwasannya kita di dalam bulan Ramadan ini adalah menekankan bahwasannya azab Allah Subhanahu wa taala itu akan datang bagi orang-orang yang mendustakan agama Allah, orang yang mendustakan perintah Allah, orang yang mendustakan dirinya sendiri dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat ini semua dan menjadikan Ramadan ini lebih berkah kita nikmati di sisa-sisa kehidupan kita menuju alam barzah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.